Ros FM Jakarta. Lemparan batu kecil. Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawah. Lalu pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Seketika temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang tersebut, dan setelah itu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun mendapatkan hasil yang sama. Tiba-tiba, ia mendapatkan ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah temannya tadi, dan batu itu tepat mengenai kepala temannya. Dan karena merasa sakit, sekarang temannya mengadah ke atas, dan pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya tadi. Sahabatku, Allah kadang menciptakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena seringkali Allah melimpahi kita dengan nikmat-Nya, akan tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Maka janganlah bersedih ketika banyak ujian dan cobaan dalam kehidupan kita, karena yang seharusnya kita sedihkan adalah ketika kita tanpa sadar bahwa kita jarang menengadah kepadanya. Oleh karena itu, sahabatku, agar kita selalu ingat akan Dia, Allah menjatuhkan batu kecil kepada kita. Akan tetapi sayang, banyak orang yang tidak sadar akan maksud lemparan itu, dan bahkan kita seringkali marah kepada yang melempar batu kecil tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.